معاشر الإخوة والأخوات حفظني وحفظكم الله جميعا. الحمد لله الذي والشكر كفر الله سبحانه وتعالى يعني terus-menerus memudahkan kita untuk menghadiri majelis ilmu, majelis ilmu yang dibacakan di dalamnya Al-Quran, kalamullah, dan sabda-sabda manusia yang terbaik Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita semua sangat butuh dengan perkara ilmu agama, melebihi butuhnya kita terhadap makan dan minum. Kebutuhan kita tentang ilmu agama itu mengalahkan butuhnya kita terhadap makan dan minum. Sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, kata beliau, "An-nasu yahtajuna ila al-ilmi ashaddu min hajatihim ila at-ta'ami wasy-syarab." Kata beliau, manusia itu butuh kepada ilmu agama melebihi butuhnya mereka terhadap makan dan minum. Ya, kita butuh makan dan minum, betul. Tapi ketahuilah, kebutuhan kita terhadap ilmu agama jauh lebih kita butuhkan daripada makan dan minum. Kemudian kata beliau, li'anna an-nas, karena manusia, yahtajuna ila at-ta'ami wasy-syarabi, butuh kepada makan dan minum, marratan aw marratain, sekali atau dua kali, itu sudah cukup. Ya, manusia itu butuh makan dan minum hanya sekali atau dua kali dalam satu hari. Ya, itu menurut ulama as-salaf. Kalau ulama as-salaf dulu, makan satu kali dua kali sudah cukup. Ya, kalau kita kan tidak, tiga kali itu minimal. Ya, tapi ulama as-salaf dulu, kata beliau, makan itu, subhanallah, ini pelajaran bagi kita betapa zuhudnya mereka tentang perkara dunia. Sampai kalau makan, mereka hanya butuh satu kali dua kali sudah cukup. Iya. Baik. Wa amma hajatuhum ila al-ilmi, adapun kebutuhan manusia kepada ilmu agama itu bukan hanya sekali, dua kali, satu hari. Berapa kali dibutuhkan ilmu agama? Fa bi adadi anfasihim, yaitu sejumlah nafas kita yang keluar masuk. Ada yang bisa hitung berapa kali bernapas dalam satu hari? Ada? Tidak ada. Jadi kebutuhan kita dalam satu hari terhadap ilmu agama itu sejumlah nafas kita yang kita keluarkan dan kita masukkan. Artinya kebutuhan kita terhadap ilmu agama itu setiap waktu. Selama kita hidup, selama kita menghirup udara, maka kita butuh ilmu di situ. Iya. Antum duduk di masjid, di sini banyak ilmu yang perlu dipelajari. Bagaimana ilmu tentang adab bermajelis? Iya. Selesai taklim, ada lagi ilmu-ilmunya. Apa yang dilakukan setelah selesai taklim? Keluar dari masjid ada lagi ilmunya. Bagaimana adab keluar masjid. Kemudian di jalan ada adab-adab di jalan. Semuanya itu diatur dalam agama. Ada ilmunya. Sampai di rumah ada lagi ilmu. Bagaimana kalau masuk rumah? Kan tidak langsung masuk. Ada ilmu-ilmunya semua. Sampai di dalam rumah ada lagi ilmunya. Apa yang dilakukan dalam rumah? Kemudian mau tidur, ada ilmunya. Apa yang dilakukan kalau mau tidur? Berada di atas pembaringan, ada ilmunya. Ya. Ketika tertidur dan terjaga di malam hari, ada ilmunya. Ketika bangun, ada ilmunya. Semua ada ilmunya. Dan itu kita butuhkan. Kita butuh untuk mempelajarinya, memahaminya. Agar semua aktivitas kita, semua aktivitas kita kalau dibangun di atas ilmu itu berpahala. Maka beda orang yang melakukan aktivitasnya sekedar aktivitas rutinitas dengan orang yang melakukannya dibangun di atas ilmu, itu beda. Beda orang yang masuk WC sama-sama kaki kiri. Ya kan? Cuma yang satunya kaki kiri kebetulan. Yang satunya tidak, dia tahu ilmunya, maka pasti beda. Iya, keluar pun ada orang keluar sama-sama kaki kanan, yang satunya juga kebetulan kaki kanannya keluar, yang satunya tidak, dia paham bahwa ada ilmunya ketika masuk WC, pasti beda. Sama-sama amalan, tapi yang satunya dapat pahala, yang satunya tidak. Kenapa? Yang satunya beraktivitas dengan ilmu. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran, "Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun?" Katakan wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang punya ilmu agama dengan orang-orang yang tidak punya ilmu? Pertanyaan dari Allah yang kita semua sudah tahu jawabannya. Cuma Allah tanya supaya kita apa? Tersadar. Bahwa tidak sama itu orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, tidak sama sama sekali. Beda. Ya. Ya, maka ikhwani fillah azzaqullah, ya, kita sangat butuh dengan ilmu agama. Ya. Maka jangan pernah ada yang berkata sudah cukup. Sudah cukup saya. Sudah lama saya belajar. Kitabut Tauhid itu sudah 10 kali saya khatam. Na'udzubillah. Jangan pernah ada terucap di lisan-lisan kita seperti itu. Saya sudah cukup. Sudah berapa kali saya belajar itu. Ya, maka ikhwas kalian hafizakumullah. Kebutuhan kita terhadap ilmu agama itu selama kita hidup. Kita selalu butuh. Dan tidak pernah kita taib, tidak boleh kita merasa cukup dengan ilmu yang ada pada kita. Kalau ada orang yang merasa cukup dengan ilmunya, berarti dia lebih hebat daripada Nabi. Jago dia daripada Rasulullah itu. Kenapa? Rasulullah saja itu ilmunya luar biasa. Ya, sampai Nabi sendiri yang bilang, "Inni akhsyakum lillah wa atqakum lahu." Sesungguhnya saya adalah orang yang paling takut. Tidak ada lebih takut kepada Allah daripada saya. Saya yang paling takut kepada Allah. Dan takut itu berasal dari mana? Dari ilmu seseorang bisa takut kepada Allah. Saya yang paling takut kepada Allah. Dan saya yang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian. Takwa itu dari ilmu. Seseorang tidak bisa bertakwa kalau tidak punya ilmu. Iya. Nabi adalah manusia yang paling banyak ilmunya. Tetapi apa? Pernahkah Nabi mengatakan sudah cukup? Tidak pernah. Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, memerintahkan kepada Nabi kita untuk berdoa kepada Allah. Qul Rabbi zidni ilma. Muhammad, qul. Minta berdoa. Apa yang diminta ya Allah? Zidni ilma. Katakan Rabbi, wahai Rabbku, tambahkan kepadaku ilmu agama. Masya Allah, Nabi minta tambah ya. Nabi disuruh oleh Allah untuk minta tambah ilmu. Ya, maka Nabi pun menjalankan perintah Allah. Ya, Nabi pun sering berdoa. Apa doa yang Nabi sering baca? Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilma. Itu doa yang Nabi sering baca. Nabi sering baca itu, sering sekali. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, berikan manfaat dengan ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Ilmu yang sudah ada ini ya Allah, jadikan dia bermanfaat untuk saya. Wa 'allimni ma yanfa'uni, dan ajarkan kepadaku ilmu yang memberi manfaat saja. Yang tidak bermanfaat tidak usah. Yang bermanfaat saja yang Engkau ajarkan kepadaku ya Allah. Wa zidni 'ilma, dan tambahkan kepadaku ilmu itu. Tambahkan terus. Nah, itu doanya Nabi. Ya. Jadi ikhwah sekalian, kebutuhan kita terhadap ilmu agama itu selama kita hidup. Maka selama kita hidup di dunia, maka kita selalu butuh untuk menambah ilmu kita. Ya. Dan semakin kita menggeluti atau mendalami ilmu agama, maka akan semakin terlihat kebodohan kita. Akan semakin terlihat bodohnya kita. Semakin Anda membaca buku-buku ulama, oh ternyata selama ini baru saya dapat. Padahal selama ini sudah dianggap dirinya hebat kan? Ya. Baik. Maka jangan Anda begitu mudah memvonis kalau Anda belum mendalami ilmu. Ya, sedikit-sedikit salah. Salah itu. Padahal belum digeluti ilmu agama itu. Ya, jadi ikhwah sekalian hafizakumullah. Terus dan terus menerus kita menuntut ilmu agama. Taib, sekalipun pembahasan itu sudah pernah kita dengar, kita harus tetap mengulang. Sebab ilmu itu memang harus diulang terus. Iya. Taib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Tentang orang-orang yang menghafal Al-Quran, sudah hafal tapi tetap harus dia murojaah kan begitu. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In ahada 'alaiha amsakaha wa in takhalla wa in ahada 'alaiha," jika dia jaga itu hafalannya maka akan tetap dia pegang itu hafalan. Tapi kalau dia terlantarkan akan pergi itu apa? Nabi mengibaratkan orang yang punya ilmu Al-Qur'an itu seperti unta, sahibul ibil, seperti pemilik unta. Kata Nabi, "In ahada 'alaiha," kalau dia jaga itu untanya, dia tambatkan dengan baik, maka untanya tidak akan lari. Tapi kalau dia telantarkan masa bodoh, unta itu akan pergi, dan unta kalau sudah lari susah didapat. Dia susah didapat. Maka menjaga ilmu itu lebih penting, menjaganya daripada mempelajarinya. Ya? Baik. Naam. Ada pengumuman disampaikan kepada ikhwah untuk merapatkan majelis ke depan yang mengisi tempat yang kosong. Iya. Kalau ada yang kosong, berlomba-lomba ke tempat kosong di depan. Ada keutamaannya kan? Kalau ada tempat kosong di depan, langsung diisi. Apa keutamaannya? Hah? Masih ingat tentang kisah sahabat tiga orang itu? Iya. Satu lewat, tiga orang lewat di masjidnya Nabi. Nabi mengajar di dalam, tiga orang lewat. Yang satunya pergi, tidak masuk masjid. Yang duanya masuk. Baik. Yang satunya melihat tempat kosong di depan langsung ke depan. Yang satunya di belakang duduk malu-malu. Maka Nabi mengatakan kepada sahabat, "Ala ukhbirukum 'ala nafaris salaf?" Maka aku sampaikan kepada kalian tentang tiga orang tadi. Amma ahaduhuma fa'arada. Adapun yang satunya yang pergi, dia berpaling dari ilmu, fa'arada Allahu anhu. Maka Allah pun berpaling darinya. Adapun yang duanya, yang satunya, yang dua orang tadi, yang satunya fa'awa ila Allah. Dia bersegera kepada Allah, bersegera dia mendekat kepada Allah, maka Allah pun mendekat kepadanya. Wa amma al-akhar yastahi, adapun yang satunya di belakang malu-malu dia, maka Allah pun malu kepadanya. Malu-malu juga Allah sama dia. Iya, yang satunya bersegera, maka Allah pun bersegera kepada dia. Baik. Ya. Ikhwan fi din azzakumullah, kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Sebelum kita lanjutkan bab sebelumnya, maka kami persilahkan kepada ikhwan setengah apa? Hah? Baik. Ikhwan yang menghafal, fala tafadhal. Cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala malik Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala. Bab doa ila syahadati an la ilaha illallah. Qala Allah taala, "Qul inni ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama ba'atha mu'adat ila al-yamani qala lahu innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayat la ilaha wahidullah fa in huma da'u kalidhalik fa'alamu anna Allah akthara al-'alimin khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylah wa in huma da'u kalidhalik fa'alimu anna Allah akthara al-'alimin sadaqatan تؤخذ من أدنيائهم وترد على فقرائهم وإنهما توقى لذلك فإياك وقرائم أموالهم والتفيدة والمجدون وإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجه ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم طيبة لأعطين الرجل رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يطاها فلما أثقه قدروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل ويشتكي عينيه فأثقه إليه فأتي به فبسط في عينيه ودعا له فبرأ فألم يكن به وجه فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحته ثم ودعهم إلى الإسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لا يأتي الله بك رجلا واحدا خير لك منهم يدوبون أن يقولون. طيب أحسنت بارك الله فيك. طيب masih ada satu orang cukup. طيب cukup. Ikhwah sekalian wa hafizakumullah, kita telah masuk pada bab At-Tasi' wal Isyrul, bab ke-29 ya. Bab ma ja'a fit tanjim, bab tentang ilmu perbintangan. Baik. Telah kita sebutkan ya hikmah Allah menciptakan bintang di langit. Apa hikmahnya? Ketiga. Yang pertama sebagai hiasan, perhiasan langit. Yang kedua sebagai pelempar syaitan. Yang ketiga sebagai petunjuk petunjuk arah. Ini tiga. Siapa yang meyakini selain dari tiga ini, ada apa dengan dia? Baik. Sungguh telah salah dia. Terus? Hah? Menelantarkan bagian agamanya, artinya dia telah kafir. Yang ketiga, memberat-beratkan diri dengan sesuatu yang tidak ada ilmunya di situ. Belum, masih ada satu hadis. Masih ada satu. Baik. Afwan. Baik. Kemudian telah disebutkan juga tentang pendapat ulama mempelajari ilmu perbintangan. Ya, bagaimana pendapat ulama dengan ilmu perbintangan? Baik, ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Baik, yang mana yang boleh? Ilmu at-taisir. Ilmu perbintangan ada dua, at-ta'thir wa at-taisir. Baik, yang boleh adalah ilmu at-taisir. At-ta'thir itu yang haram dan itu yang syirik. Baik, apa itu at-ta'thir? Ya, ilmu meyakini bahwa bintang itu yang berperan di dalam kejadian-kejadian alam. Ilmu itu, bintang itulah yang menyebabkan terjadinya ini, atau bintang itu yang melakukan kejadian ini. Ya, kalau dia meyakini bahwa bintang itu pelakunya, kufur besar. Kalau dia meyakini bahwa bintang itu penyebabnya, maka dia kufur kecil, syirik kecil. Baik. Yang kedua, ilmu taisir. Apa ilmu taisir? Hah? Ya. Baik. Ilmu yang bagaimana itu taisir? Ya. Baik. Yang seperti yang disebutkan tadi, yang menjadikan bintang sebagai tanda-tanda, mempelajari jenis-jenis bintang, sifat-sifat bintang, yang tidak meyakini adanya hubungan antara bintang ini dengan kejadian alam, dia tidak ada keyakinan seperti itu. Yang jelas, kalau tidak ada keyakinan tertentu pada bintang, maka itu diperbolehkan. Ya, baik. Berikutnya kita lanjutkan satu lagi hadis pada bab ini. Wa an Abi Musa al-Ash'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Musa al-Ash'ari, semoga Allah meridai beliau. Abu Musa Al-Ash'ari, namanya siapa? Abdullah ibn Qais namanya. Abu Musa kunyah, namanya adalah Abdullah bin Qais. Namun beliau lebih terkenal dengan kunyah daripada namanya. Lebih terkenal dengan kunyahnya daripada namanya. Ya. Beliau sahabat yang berasal dari negeri Yaman. Makanya disebut dengan Abu Musa al-Ash'ari. Al-Ash'ari itu salah satu kabilah atau suku yang ada di Yaman. Ash'ariyun. Baik. Dan beliau, ya, adalah sahabat yang sangat indah suaranya ketika membaca Al-Quran, kelebihannya. Sangat bagus bacaannya dan sangat indah suaranya ketika membaca Al-Quranul Karim. Baik. Nah, sampai-sampai Nabi pernah lewat di depan rumah Abu Musa bersama Aisyah. Ketika Nabi lewat, maka Nabi mendengarkan sahabat Abu Musa membaca Al-Quran. Maka Nabi pun singgah bersama Aisyah, mendengar dulu. Setelah itu, setelah selesai Abu Musa membaca Al-Quran, barulah Nabi berlalu. Besoknya Nabi beritahu, tadi malam saya dengarkan kamu begini-begini. Kata Abu Musa, seandainya ya Rasulullah, seandainya aku mendengarkan, mengetahui engkau mendengarkan bacaanku, lahabbartuhu tahbira, maka aku akan memperindah lagi bacaan saya. Ya, maka Nabi mengatakan, laqad utita mizmaran min mazamiri Daud alaihi salatu wassalam. Sungguh engkau telah diberikan kelebihan suara yang indah seperti suaranya Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Nabi Daud itu kalau membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam kitab atau berzikir, maka burung-burung itu singgah mendengarkan bacaan, ya, keindahan bacaan Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Baik. Dan ada satu kisah atau ada satu kejadian yang menarik pada Abu Musa al-Ash'ari bersama dengan kaumnya. Ya, jadi diterangkan dalam riwayat yang sahih, riwayat Imam Ahmad, kata Anas bin Malik, Nabi pernah bersabda, yaqdumu alaikum gadan aqwamun, besok akan datang kepada kalian aqwam, sekelompok manusia akan datang. Mereka berasal dari Yaman, kata Nabi. Mereka datang dari Yaman. Hum aradtu quluban bil Islam. Mereka-mereka ini adalah orang yang paling lembut hatinya. Yang paling lembut hatinya dengan Islam daripada kalian. Kata Nabi, ya. Mereka-mereka ini subhanallah adalah orang-orang yang paling lembut hatinya. Dan itulah kelebihan orang Yaman dibandingkan Arab-Arab lainnya. Nabi mempersaksikan, ya, bahwa penduduk Yaman hum araqqu quluba, kelebihan yang Allah berikan kepada mereka, hati-hati mereka paling lembut. Paling lembut hati mereka. Ya. Walaupun kadang-kadang ada di antara mereka perilakunya kasar, tapi hatinya lembut. Itu orang Yaman. Kalau mereka berkelahi, wah, kalau enggak, masya Allah, nanti ini dendam kesumat ini. Tidak. Kalau sudah berkelahi, sudah selesai seperti biasa lagi. Ya, kalau kita kan tidak. Tersimpan itu dendam dalam hati. Kalau mereka tidak, lembut, paling lembut hati mereka berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka berkatalah Anas, faqadimal asy'ariyun. Maka ternyata yang datang besoknya, yang seperti Nabi sebutkan, ternyata yang datang itu adalah orang-orang asy'ariyun. Dari Yaman, suku-suku asy'ariyun. Fihim Abu Musa, di tengah-tengah mereka ada Abu Musa al-Ash'ari. Beliaulah penghulunya. Beliaulah panutannya orang-orang Ash'ariyun, Abu Musa al-Ash'ari. Falamma danau minal madinati, ketika mereka sudah dekat dengan kota Madinah, ketika mereka sudah mulai masuk kota Madinah, sudah dekat dengan kota Madinah dari Yaman, ya, ja'alu yartajizuna, maka mereka pun melantunkan bait-bait syair. Mereka membaca, serempak membaca bait-bait syair. Yaquluna, mereka berkata, qadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Qadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Besok, kata mereka, kita akan bertemu dengan orang yang paling kita cintai. Dialah Muhammad dan para sahabatnya. Ya, falamma anqadimu, nah, ketika mereka telah masuk kota Madinah dan kemudian bertemu dengan para sahabat Nabi, tasafahu, maka mereka saling berjabat tangan. Begitu bertemu mereka, mereka mengajak penduduk Madinah jabat tangan. Kata Anas, fakanu hum awwala man ahdathal musafaha. Dan mereka, al-Asy'ariyun, mereka itulah yang pertama kali. Mereka itulah orang-orang yang pertama kali memunculkan jabat tangan. Jadi sebelumnya tidak ada. Tidak dikenal jabat tangan sebelumnya. Mereka yang pertama kali memperkenalkan jabat tangan. Dan Masya Allah, akhirnya apa yang mereka bawa kemudian dijadikan syariat dalam agama Islam. Ya, jadi terawal munculnya jabat tangan itu dari mana? Hah? Dari kaumnya Abu Musa al-Ash'ari. Tidak ada sebelumnya. Mereka yang pertama kali memberikan contoh jabat tangan. Yang kemudian jabat tangan ini dijadikan syariat di dalam agama kita, bahkan menjadi sebab penggugur dosa. Subhanallah. Begitu berjasa mereka kepada kita. Ya, kita bisa menggugurkan dosa kita dengan berjabat tangan. Disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Ma min muslimain yaltaqiyani fayatasafahani. Kata Nabi, tidaklah dua orang muslim bertemu kemudian berjabat tangan kecuali keduanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Ya. Ini asalnya dari mereka ya, jabat tangan itu Masya Allah. Baik. Jangan pula dikatakan, "Woi, mereka buat bid'ah." Kan biasa ada orang berdalil seperti ini mereka. Sahabat yang buat, tidak ada sebelumnya, Nabi tidak contohkan. Berarti ini buktinya boleh membuat bid'ah hasanah. Ini kan bid'ah hasanah. Kenapa? Tidak ada contoh sebelumnya, mereka yang pertama kali buat. Mereka seringnya berdalil seperti ini. Paham ya? Bantahannya bagaimana? Hah? Ini masih di zaman wahyu, Pak. Kalau masih di zaman wahyu, itu tidak berlaku kata bid'ah di situ. Sebab masih zaman wahyu yang disaring perbuatan mereka. Kalau benar, turun wahyu membenarkan. Kalau salah, turun wahyu menyalahkan. Tetapi kalau Anda membuat perkara baru setelah wahyu selesai, terputus wahyu, sudah berakhir wahyu, itulah bid'ah. Paham ini? Baik. Iya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun la yadkhuluna al-jannah." Kata Nabi, ada tiga jenis amalan yang mana jika seseorang melakukannya, maka dia tidak akan masuk ke dalam syurga Allah. Tiga. Ada tiga, kata Rasulullah, jenis amalan yang mana ketika seorang hamba melakukannya, maka dia tidak akan masuk ke dalam syurga. Tapi apa tiga amalan itu? Yang pertama, kata Nabi, mudminul khamri. Ya. Yang kedua, qati'ur rahim. Yang ketiga, musaddiqun bisihri. Pecandu khamar. Yang kedua, pemutus tali silaturrahim. Yang ketiga, orang yang membenarkan sihir. membenarkan sihir dan melakukan sihir. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hibban fi sahihihi, dalam kitab sahihnya dan hadisnya sahih. Baik. Azan dulu. Baik, ikhwani fi din azzakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi menyebutkan bahwa ada tiga jenis amalan. Kalau dilakukan oleh seorang hamba, maka dia tidak akan masuk ke dalam syurga Allah. Yang pertama, mudminul khamri. Ya. Orang yang meminum khamar, minum-minuman keras yang menghilangkan akal dengan berbagai macam mereknya. Iya. Dan yang dimaksud di sini mudmin adalah yudawimu ala syurbil khamr, yaitu yang terus-menerus. Iya. Berarti sudah kecanduan ya. Tidak enak kalau tidak minum. Ya, sudah seperti air putih. Setiap makan butuh minum. Ya, seperti itu, itulah namanya mudmin yang terus menerus minum khamr. Yang tidak indah rasanya hidup kalau tidak ada khamrnya. Ya, baik. Yang apapun makanannya, ya, kalau apapun makanannya, minumannya tesosron. Kalau dia tidak apapun makanannya, maka jangan lupa birnya. Itu namanya sudah mudmin, sudah kecanduan. Maka tentunya berbeda antara orang yang sudah kecanduan dan orang yang hanya pemula, beda. Tapi semuanya telah melakukan amal setan. Ya. Orang yang minum khamr, maka mereka telah melakukan perbuatannya syaitan. Ya. Mereka sudah melakukan amal-amal syaitan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Dipanggil oleh Allah dengan imannya mereka, yang punya iman panggil, "Wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru," sesungguhnya khamr, minuman keras, "wal maisir," judi, "wal ansab," berhala, "wal azlam," mengundi nasib dengan anak panah, "rijsun," dia adalah sesuatu yang kotor, kata Allah. "Rijsun," dia adalah sesuatu yang kotor. Allah menyebutkan bahwa seluruhnya itu sesuatu yang rijis. "Min amali syaitan," dan dia termasuk perbuatan syaitan. Dia termasuk perbuatan syaitan. "Fajtanibu," maka tinggalkan, kata Allah. Jauhi, jangan dekat. Tinggalkan dan jauhi perbuatan-perbuatan itu. "La'allakum tuflihun," agar kalian mendapatkan keberuntungan. Jauhi, jangan pernah dekati, supaya kalian mendapatkan keberuntungan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang minum khamr, maka mereka telah melakukan perbuatan syaitan. Itu yang disenangi oleh syaitan. Ya, sebab orang kalau sudah minum khamr, banyak pintu-pintu kejelekan yang bisa masuk. Ya. Makanya Nabi pernah bersabda, "Al-khamru ummul khaba'ih." Khamr itu, kata Nabi, dia adalah induk segala kejelekan. Khamr. Khamr itu induk segala dosa. Coba lihat orang yang minum khamr, kalau dia sudah teler, luar biasa banyak dosa-dosa yang dia bisa lakukan. Ya. Sampai disebutkan di dalam sebuah riwayat, wallahu alam tentang sahih atau tidak dari riwayat ini, ada yang mensahihkan, ada yang melemahkan, berbeda ulama. Ya. Tentang riwayat dari Utsman bin Affan, ya. Mungkin kita sudah sering dengar riwayat-riwayat ini dari Utsman bin Affan. Beliau mengatakan, dulu ada ahli ibadah. Kemudian ada seorang wanita yang cantik tertarik sama dia. Tertarik sama ahli ibadah, ustaz. Taruhlah ustaz. Tertarik dia, wanita itu tertarik sama ustaz itu, ahli ibadah itu. Ahli ibadah. Kemudian sang wanita itu pun menyuruh pembantunya untuk memanggil itu ustaz atau ahli ibadah itu ke rumahnya. Katanya, kasih tahu dia bahwa ada persaksian yang butuh untuk dipersaksikan oleh ahli ibadah. Kami butuh persaksiannya. Panggil dia. Datang. Setelah masuk ke rumah, ternyata sang wanita itu merayu, disuruh merayu ahli ibadah. Dan di situ ada dia sudah bersoleh, kemudian ada anak kecil. Di dekatnya ada pedang, ada parang, ada pisau. Kemudian di dekatnya lagi ada khamr. 3. Kata wanita itu kepada ahli ibadah, "Ya, sebenarnya saya memanggil kamu untuk kamu, saya jatuh cinta kepadamu, dan lakukanlah sesuatu layaknya orang jatuh cinta, ya. Kalau kau tidak mau, minum saja khamrnya kalau begitu. Khamrnya kamu minum. Kalau kau tidak mau, bunuh itu anak kecil, dikasih pilihan. Dan harus kamu lakukan satu dari 3 perkara itu. Kalau tidak, saya akan berteriak." Apa yang dia pilih? Dia pikir yang lebih ringan itu minum khamr. Ya kan? "Kalau saya bunuh, wahai dede, anak kecil dibunuh. Kalau saya zinai, wah, ini juga luar biasa. Kasihan dia kalau saya zinai. maka dia pikir ah itu sudahlah, minum khamr lebih ringan menurut dia ya. Padahal Nabi sudah mengatakan al khamru ummul khaba'ith, khamr itu adalah induk semua dosa, induknya sudah khamr itu. Akhirnya dia minum. Setelah dia minum, hilang akalnya melihat wanita sudah di depan, sudah. Setelah dizinai itu wanita, dilihat anak kecil, ada pedang di situ, diambil pedang, dibunuh juga itu anak kecil. Lihat, kata Nabi, al-khamru ummul khaba'i. Dan itu kenyataan ya, orang yang sudah teler, minta uang sama ibunya, mak uang dulu. Apakah tidak ada? Kira-kira apa dia? Apa yang ada di dekatnya pasti melayang. Kenapa? Akal sudah hilang. Kalau yang mana kalau akalnya sadar, dia tidak akan melakukan seperti itu, tidak akan tega dia. Al-khamru ummul khaba'is, kata Nabi. Khamr itu adalah induk segala dosa. Makanya khamr itu, itulah perbuatan syaitan. Itu amalan syaitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya lanjutan hadisnya tadi, faman syaribaha fa in mata wa hiya fi batnihi, kalau dia meninggal dia dan khamr itu masih ada di perutnya, habis minum teler pergi balapan tabrakan meninggal, berarti khamr itu masih ada di perut. Kata Nabi, fa in mata, kalau dia meninggal wa hiya fi batnihi, sementara khamr itu masih ada di perutnya, mata maitatan jahiliyah, maka dia meninggal seperti meninggalnya orang-orang jahiliyah, mati jahiliyah. Na'udzubillah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dan dihasankan oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ini khamr. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mudminul khamr ka'abidil wathan. Orang yang sudah kecanduan dengan khamr, ini bedanya, kalau baru pemula dengan orang yang sudah kecanduan. Kalau yang baru pemula tadi, baru mulai minum, kasihan. Ya, baru diajak minum, baru mulai minum, pergilah balapan. Begitu mulai balapan, meninggal. Baru pertama minum, mati dia. Khamr ada di perutnya, mati apa dia? Mati jahiliyah, na'udzubillah. Mati jahiliyah. Tapi kalau dia sudah kecanduan, kata Rasulullah, mudminul khamr, orang yang sudah kecanduan dengan khamr, maka dia sama seperti penyembah berhala. Ka'abidil wathan. Dia seperti penyembah berhala. Na'udzubillah. Penyembah berhala itu bagaimana itu? Dosa apa dia? Dia tidak syirik, tetapi tingkat dosa yang ada padanya seperti penyembah berhala. Na'udzubillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Hadisnya hasan. Iya. Dan orang yang minum khamr di dunia, sekalipun tidak kecanduan, sekedar minum saja, di dunia dia dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh Allah di dunia peminum khamr. Dilaknat. Dikutuk oleh Allah. Makanya orang yang minum khamr itu dia telah melakukan perbuatan syaitan. Syaitan itu kan dikutuk. Ketika dia melakukan perbuatan seperti perbuatan syaitan, maka dia pun kena kutukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sama seperti syaitan. Mereka dikutuk oleh Allah, peminum khamr. Dikutuk, dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah dan Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahul khamra, Allah melaknat minuman keras. wasyaribaha, kemudian peminumnya. Yang minumnya, yang minum bila'la. Apakah dia masih pemula atau sudah kecanduan? Hanya saja pasti beda laknatnya. Kalau masih pemula, mungkin kata laknatnya masih biasa. Tapi jangan bilang biasa, laknatnya, laknat itu bahaya. Kalau ada orang kita dengar, terkutuk kamu. Apa terkutuk? Bahaya itu kan kalimat terkutuk. Iya. Ya, maka dalam hadis disebutkan sekedar minum tanpa kecanduan itu sudah dilaknat oleh Allah. Apalagi kalau sudah kecanduan. Ini yang pertama dilaknat. Yang kedua, wasaqiyah. Dia tidak minum, tidak ikut minum, tidak pernah minum, tapi dia penuangnya. Penuangnya. Petugas-petugas di bar. Tidak pernah minum dia. Rajin sholat. Tidak pernah minum. Tapi rajin sholat juga. Tiba waktu sholat. Tapi dia yang tuangkan. Dia yang layani. Sama. Kena laknat juga. Ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua ya. Sudah dua. Kemudian. Wasyaribaha. Wasaqiyaha. Kemudian kata Rasulullah, wabai'aha. Wabai'aha. Penjualnya. Penjual bir. Dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Penjual-penjual khamar. Itu orang-orang yang dikutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Penjual. Ya. Walaupun hanya satu botol dia jual, walaupun hanya satu sendok dia jual, kapan dia menjual itu khamar, maka dikutuklah dia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Haji dikutuk. Haji fulan dikutuk. Oh, kok bisa dikutuk Ustaz? Nah, haji. Iya, haji tapi jual khamar. Ya kan? Bahkan dia naik haji dari hasil penjualan khamar. Na'udzubillah. Hajinya tidak mabrur. Kalau ada orang yang haji dari penghasilan haram, itu hajinya, ada ulama mengatakan tidak sah hajinya, ada yang mengatakan sah tapi tidak ada pahalanya dan bukan mabrur, tidak berberkah hajinya. Ya. Penjual, dia tidak pernah minum ya, tidak pernah saya minum, tapi saya hanya jual saja. Kemudian berikutnya mubta'ah, yang membeli. Dia tidak minum tapi disuruh beli, dia pergi beli. Makanya kalau ada yang suruh kita beli, jangan pergi beli, sebab Anda akan dilaknat oleh Allah, walaupun itu orang tua Anda yang menyuruh. Na'udzubillah. Tidak boleh kemudian mengatakan harus taat kepada orang tua. Tidak boleh taat kepada orang tua kalau itu perkara yang melanggar agama. Kemudian berikutnya, wa'asiraha, orang yang memproduksi, yang membuat, yang memproduksi. Kenal alat juga, wa'mu'tasiraha, dan orang yang minta diproduksikan, minta dibuat untuk dia. Buatkan dulu jenis ini ya. Wahamilaha, orang yang membawa. Sekedar bawa dia, bawa antar. Mengantar-pengantar ke toko-toko. Bukan dia menjual, mengantar saja. Kena juga. Wal mahmulatu ilaihi, dan orang yang minta diantarkan. Antarkan dulu, ada pesanan ini. Semua yang terkait dengan khamar, yang terlibat dalam khamar, semuanya kena kutukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Jelas? Bahaya. Baik. Ikhwan fi din, rahimani wa rahimakumullahu azza wajal. Dan diantara bahayanya khamr itu diterangkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih, dalam riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi, "Man syaribal khamra fasakira." Siapa yang minum khamr dan mabuk, teler dia, "Lam tuqbal lahu salatun arba'ina sabaha." Tidak diterima salatnya 40 hari. Satu kali minum, salatnya tidak diterima 40 hari. Baru pemula ya. Ini baru pemula ini. Yang dibicarakan di sini baru pertama kali minum. Salatnya tidak diterima 40 hari. Iya. Masya Allah. Fa in taba taballahu alaihi. Kalau dia bertobat kepada Allah, langsung tobat kepada Allah, maka Allah terima tobatnya. Wa illa, kalau tidak, masuk neraka dia. Wa man syaribaha, kalau dia ulang lagi yang kedua kalinya, minum lagi kedua kalinya, kembali salatnya tidak diterima 40 hari. Dua kali minum 80 hari salat tidak diterima. Dua kali minum 80 hari. Ya, tidak terima salat duhurnya, salat asarnya, salat maghribnya, salat isyanya, semua salatnya, salat sunahnya tidak diterima semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man syaribaha, kalau minum lagi ketiga kalinya dia minum lagi, tidak lagi diterima salatnya 40 hari. Sudah berapa hari? 120 hari. Tiga kali minum 120 hari salat pahalanya dan tidak diterima. Jelas? Tiga kali hilang pahala sholat, hilang apa namanya kebaikannya sholat 120 hari. Na'udzubillah. Itu kalau ada sholatnya ya. Kalau dia sholat setelah minum pergi lagi sholat, selesai sholat minum lagi ya. Maka sholat yang ada lakukan itu tidak ada gunanya. Sekalipun Anda khusyuk, sekalipun Anda ikhlas, sekalipun Anda menangis di situ, tidak ada pahalanya. Tidak ada. Hilang disebabkan oleh khamr yang Anda minum. Ini kalau ada sholatnya. Karena tidak ada sholatnya. Dan memang umumnya orang yang minum itu tidak sholat memang. Sebab tidak akan bersatu antara khamr dengan sholat, tidak akan mungkin. Tidak akan bersatu iman dengan peminum khamr. Makanya Nabi mengatakan, la yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'min. Orang yang minum khamr itu, ketika dia minum, itu tidak beriman itu. Kalau dia minum, lagi minum, imannya itu bermasalah situ. Iya. Kata Nabi, la yashrabul khamra hina yashrabu, tidaklah seseorang minum khamr ketika dia minum wa huwa mu'min, dalam keadaan beriman dia, tidak beriman dia di situ. Ya. Itu sabda Nabi. Jadi kalau sudah minum 3 kali, itu pahala salat 120 hari tidak ada. Kalau dia hantam lagi ke 4 kalinya, kalau sudah 4 kali lain lagi. Apalagi kata Nabi, kana haqqan 'ala Allah, maka Allah sudah berhak. Apa boleh buat? Tidak tobat-tobat sudah 4 kali, maka Allah sudah berhak. Ayyuskiyahu min radagatil khabal, maka Allah sudah berhak untuk memberikan minum kepadanya dengan minuman radagatul khabal. Akan diberikan minuman pada hari kiamat dengan minuman yang bermerek radagatul khabal. Itu minumannya peminum ballo pada hari kiamat. Apa mereknya tadi? Radagatul khabal. Coba cari di supermarket. Tidak ada di dunia itu minuman begitu. Sebab itu khusus peminum ballo. Itu minuman khusus untuk peminum ballo. Enak dong Ustaz, khusus untuk kami. Iya, coba nanti. Radagatul khabal itu minuman khusus untuk peminum ballo yang Allah siapkan. yang sudah 4 kali, 4 kali ini belum kecanduan, baru 4 kali minum, berarti belum kecanduan ya, belum. Nabi ditanya, ya Rasulullah, wa ma radagatul khabal, apa itu radagatul khabal, apa itu ya Rasulullah, minuman apa itu? Kenapa sahabat tanya? Sebab sahabat baru tahu. Sahabat itu kan dulu peminum khabar, tahu jenis-jenis khabar itu, merek ini, jenis ini, tahu mereka. Sebab dulu dibolehkan, awal-awal dibolehkan oleh Allah, kemudian terakhir dilarang kan, sehingga sahabat tahu jenis-jenis khabar, minuman itu mereka tahu. Tapi kok ini ada namanya radagatul khabal, minuman apa itu? Iya, Nabi menjawab, usaratu ahli nar. Radagatul khabal itu usarah, usarah itu perasan. Ya, semua yang keluar, ya, yang kotor dari tubuhnya penduduk neraka. Semua yang keluar dari tubuhnya penduduk neraka, itulah yang akan diminumkan ke badannya. Jadi keringatnya, nanahnya, darahnya, kencingnya kalau dia disiksa, tainya semua dicampur, jadi di blender diminum ini. Nah, itulah minuman Anda. Kalau Anda minum itu bukan hanya hilang akal. Ya? Kalau di dunia, kalau minum itu hanya hilang akal. Tapi kalau itu yang Anda minum, bukan hilang akal, hilang semuanya. Kulit, hancur semuanya. Sebab minuman itu, minuman disiapkan oleh Allah untuk menyiksa manusia. Ya, sampai disebutkan ada minuman itu, ya belum diminum, baru didekatkan, hawanya itu sudah membakar wajah, belum diminum. Wajah sudah terbakar, sudah meleleh. Ini kira-kira bagaimana kalau ini masuk di perut? Ya, naudzubillah. Itulah minuman Anda, wahai peminum khabar 4 kali. Kira-kira bagaimana kalau sudah 5 kali? 6 kali? 7 kali? Dan sudah kecanduan, naudzubillah. Kira-kira bagaimana? Ya? Tayyib. Itu minumannya. Ikhwana fiddin, barakallahu fikum. Oleh karena itu bagi mereka yang punya kebiasaan meneguk khabar, maka segeralah bertaubat kepada Allah. Sebab dalam hadis Nabi mengatakan, fa in taba taballahu alaihi. Jika dia bertaubat, maka Allah terima taubatnya. Selesai. Kalau Anda bertaubat, maka semua pahala salat Anda akan Anda raih kembali. Tapi kapan Anda tidak bertaubat, maka semuanya tidak ada pahala dan minuman Anda di hari kiamat ini. Naudzubillah. Ya. Baik. Khala fi din azakum Allah. Iya, Ibnu Abbas itu pernah berkata, khamr itu di dunia ada 4 sifatnya. Ya, khamr di dunia itu 4, ya atau 3 ya, saya tidak ingat 4 atau 3. Kenapa beliau berkata demikian? Sebab mereka itu pelaku dulu ya, peminum khamr dulu, jadi mereka tahu khamr itu bagaimana. Setelah itu mereka turun ayat yang melarang, mereka berhenti langsung. Langsung berhenti. Setelah ayat turun, langsung mereka berhenti. Ya. Kata Ibnu Abbas, khabar di dunia itu pertama menghilangkan akal. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau diminum membuat muntah. Muntah-muntah orang. Yang ketiga, beol-beol dan menceret-menceret. Itu sifatnya khamr. Tapi kenapa orang suka? Lihat. Lihat bagaimana akalnya manusia. Menghilangkan akal. Muntah-muntah. Menceret-menceret. Berpengaruh sama kesehatan. Kenapa orang suka minum? Apa bagusnya itu? Kalau begitu ya. Taib. Nah, jadi ikhwas kalian hafizakumullah, ini yang pertama. Yang kedua kata Nabi, wa qati'ur rahim. Yang kedua yang tidak akan masuk ke dalam surga adalah pemutus tali silaturrahim. Yang memutuskan tali silaturrahim itu diancam oleh Rasulullah tidak akan masuk ke dalam surga. Iya. Apa itu memutus tali silaturrahim? Ya. Yang dimaksud silaturrahim ikhwas kalian, antum pahami? Ya, ada sebagian orang salah paham. Silaturrahim itu ya kalau berkunjung ke teman ya silaturrahim. Itu salah itu. Datang ke acara katanya menyambung tali silaturrahim. Padahal temannya saja. Itu keliru itu. Itu bukan namanya menyambung tali silaturrahim. Silaturrahim itu yang mana yang dimaksud silaturrahim? Ya. Silaturrahim ikhwas kalian itu kata Imam Nawawi rahimahullah, wa anna silaturrahim, adapun silaturrahim adalah fahiyal ihsanu ilal aqarib. Silaturrahim itu adalah berbuat baik kepada kerabat atau keluarga. Jadi silaturrahim itu hanya dalam lingkupan keluarga saja. Itu namanya silaturrahim. Kalau bukan keluarga, itu bukan namanya silaturrahim, bukan. Jadi silaturrahim itu hanya terbatas pada keluarga. Bapak, ayah, saudara, ibu, nenek, tante, mertua, dan seterusnya. Yang keluarga, ada hubungan keluarga dengan kita, kita ziarahi, kita berbuat baik, kita kasih hadiah, kita ini, kita bantu, itu namanya silaturrahim. Ya, maka menyambung tali silaturrahim adalah berbuat baik kepada kerabat keluarga sesuai dengan keadaan kita. Ya. Dan sesuai dengan keadaan keluarga yang ini disambung tali silaturrahim. Fataratan takunu bil mal, maka terkadang kita berbuat baik kepadanya dengan harta kita. Ya, kalau dia butuh bantuan uang dan kita ada, ya kita menyambut tali silaturrahim dengan memberi uang. Kalau kita tidak ada uang, ya dengan cara lain, ya bil khidmah, membantu dia pekerjaannya. Dia misalnya bangun rumah, kita ingin membantu uang, tidak ada uang, atau kita juga butuh, maka kita bantu-bantu dia, bantu-bantu keluarga. Ya, watawatan biziarah, ya, atau dengan menziarahinya, berkunjung ke rumahnya, itu semua bentuk-bentuk menyambut tali silaturahim. Tapi ingat, ini hanya terbatas pada keluarga. Adapun kalau bukan keluarga didatangi rumahnya, didatangi, itu bukan menyambut tali silaturahim, tapi hanya berziarah kepada saudara. Itu lain lagi keutamaannya. Maka ketika Anda membahas tentang keutamaan tali silaturrahim, maka yang dimaksud adalah dalam cakupan keluarga saja. Jangan membawa dalil-dalil tentang keutamaan silaturrahim kepada berkunjung kepada teman. Tidak benar itu. Paham ya? Iya. Baik. Maka dalam ayat ini, dalam hadis ini ikhwas kalian, Nabi kita mengancam siapa yang memutus tali silaturrahim, tali kekeluargaan, maka diancam tidak akan masuk ke dalam surga. Dan memutus tali silaturrahim itu dosa besar, dosa yang luar biasa. Ada orang tidak mau lagi berkunjung ke rumah keluarganya. Nah, bombe keluarganya. Tentunya tidak mau lagi diajak bicara, ya, pamannya, dan seterusnya yang merupakan keluarganya diputuskan, maka ini bahaya, ini bahaya. Na'udzubillah. Apa bahayanya? Banyak sekali bahayanya. Di antaranya disebutkan dalam Al-Quran. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Perhatikan kata Allah dalam surah Muhammad, fahal asaitum, maka apakah ketika kalian telah berpaling, kalian ingin berbuat kerusakan, wa tuqatti'u arhamakum, dan kalian sudah memutuskan tali silaturrahim. Perhatikan, ketika mereka berbuat kerusakan di atas bumi Allah dan memutus tali silaturrahim, maka apa akibatnya? Kata Allah, ulaikal ladina la'anahumullah. Mereka-mereka itulah yang akan dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh Allah sama seperti peminum khamar. Orang-orang yang memutus tali silaturahim di dunia, maka di dunia dia dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asammahum. Kemudian telinganya itu dijadikan tuli oleh Allah telinganya. Wa absarahum, dan mata hatinya dijadikan buta oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bahaya itu. Dilaknat, telinga dijadikan tuli, mata dijadikan buta. Apa maksudnya ikhwah sekalian? Telinga dijadikan tuli, mata dijadikan buta. Diterangkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, artinya adalah dia tidak bisa mengambil manfaat dengan telinganya dan matanya. Mendengar telinganya, mendengar ya, tidak tuli betul mendengar, matanya juga melihat, tetapi tidak bisa mengambil manfaat untuk tunduk kepada kebenaran. Ketika dia mendengar kebenaran disampaikan, tidak bisa tunduk. Melihat kebenaran di depannya, selalu mencari alasan-alasan lain. Tidak bisa mengambil manfaat dengan telinga yang Allah berikan dan mata yang Allah berikan untuk melihat kebenaran. Iya. Dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akibat. Iya. Dan orang yang memutus tali silaturahim, ikhwah sekalian, itu di dunia itu segera dibalas. Segera dikasih balasan oleh Allah di dunia. Makanya orang-orang yang suka memutus tali silaturahim, itu hidupnya susah itu. Banyak susah dia dapat. Kenapa? Karena memang Nabi sebutkan, apa kata Nabi? Ma min dambin ajdar. Tidak ada dosa yang lebih segera, lebih pantas segera dibalas di dunia oleh Allah, tapi tetap ada di akhirat. Di dunia segera dibalas, tapi tetap ada di akhirat, dan di akhirat jauh lebih menakutkan daripada dua dosa. Yang pertama al-baghyu, zalim kepada manusia. Yang ketiga waqati'atir rahim, memutus tali silaturahim. Hati-hati yang memutus tali silaturahimnya, Anda dilaknat di dunia. Anda sulit menerima kebenaran. Ya. Dilaknat di dunia, sulit menerima kebenaran, susah hidupnya, banyak musibah yang dia dapat. Seperti itu keadaan mereka yang selalu dan suka memutuskan tali silaturahim. Iya. Dan na'udzubillah, ikhwana fiddin azzakumullah, betapa banyak orang-orang yang memutuskan tali silaturahimnya di dunia ini. Maka jangan heran kalau banyak bencana di negeri kita. Ya. Dan pelaku-pelakunya bukan orang-orang yang bodoh tentang agama. Tahu dalil-dalil tentang memutus tali silaturahim. Tahu dia. Tapi dia yang paling luar biasa memutus tali silaturahim. Ada orang-orang seperti ini berjenggot, berjubah, tapi luar biasa. Sekedar berbeda sedikit dengan saudaranya, diputus tali silaturahimnya. Na'udzubillah. Sekedar berbeda, perbedaan yang tidak mengeluarkan seseorang dari ahlus sunnah, diundang akikah tidak mau datang. Apa itu? Diberi salam tidak mau menjawab salam, padahal keluarganya. Ya, na'udzubillah. Ini bahaya ini. Ya, tahu dia dalil-dalil. Tahu sekali dia. Saudaranya. Ya. Tetapi kalau sama orang-orang kafir, wah, masya Allah. Sama orang-orang yang jelas-jelas tidak berada di atas sunnah, luar biasa. Tapi ada saudaranya, masya Allah, saudaranya itu di atas sunnah. Ketika disuruh menyebutkan apa penyimpangannya, tidak bisa menyebutkan bukti-bukti dengan ilmiah. Yang ada adalah hajar, hajar, hajar, boikot, boikot. Sampai ada ustadznya yang mengatakan, ya, walaupun dia orang yang paling dekat dengan kita, putuskan. Maka ada orang baru, pengantin baru, diceraikan. Akibat dari fatwa sang ustadz itu, yang merusak dakwah. Dan dia memang merusak dakwah, ustadz itu. Ya, dia yang selama ini banyak mengacaukan dakwah salafiyah. Ya, ustadz itu. Fatwa-fatwanya putuskan saja. Walaupun dia adalah orang yang paling dekat dengan kita, kalau sudah berbeda ini, berbeda ini, berbeda apa? Kalau perbedaan manhaj boleh. Tapi apakah ada ulama yang mengatakan kalau berbeda manhaj istri diceraikan, suami ditinggalkan? Hanya Anda yang berfatwa seperti itu, dan Anda akan ditanya oleh Allah di hadapan Allah, bertanggung jawab. Banyaknya kasus perceraian gara-gara perbedaan, perbedaan yang tidak mengeluarkan dari ahlus sunnah. Iya, na'udzubillah. Ada istri yang tidak mau lagi melayani suaminya hanya karena berbeda. Siapa ulama yang berfatwa seperti itu? Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah. Yang Syekh Muqbil itu guru dia, guru dia itu Syekh Muqbil. Itu ketika ditanya tentang dua suami istri yang berbeda, berbeda pemahaman, beliau mengatakan mereka saling menasehati. Tidak disuruh cerai, enggak ada begitu. Dari mana? Iya. Itu hanya fatwa si ustaz itu, fatwa dia, tapi dia bukan orang yang berilmu. Ya, na'udzubillah. Ikhwana fi din azzakumullah. Barakallahu fikum. Ini bahaya sekali ini. Ada orang yang sakit, keluarga sakit tidak pernah ditengok, sakitnya sudah sakit sekarat. Na'udzubillah. Iya. Ini betul-betul merusak Islam. Banyak orang trauma dengan sunnah gara-gara sikap-sikap seperti itu. Membuat manusia lari dari dakwah gara-gara akhlak. Ya, gara-gara sikap yang tidak sesuai dengan manhajus salaf. Nah, ikhwana fi din azakumullah, kasihan, masya Allah. Ada orang yang tadinya masya Allah keluarga, gara-gara perbedaan langsung tidak pernah datang ke rumahnya, tidak pernah saling menziarahi, tidak pernah mau berbicara saja tidak boleh bicara, disalami saja tidak mau jawab salam. Jawab salam tidak mau jawab salam. Dari mana? Dia muslim, dia bukan orang fasik, dia bukan ahlu bid'ah, bukan. Kecuali kalau Anda mengatakan ahlu bid'ah, maka mana buktinya? Kan begitu. Kalau Anda mengatakan ahlu bid'ah, buktikan dulu ahlu bid'ahnya di mana. Iya. Baik, ikhwana fi din azakumullah. Ini hati-hati dari memutus tali silaturahim. Ya, hanya gara-gara berbeda sedikit. Perbedaan yang yang para ulama juga berbeda dalam memahami dan seterusnya, yang tidak berkaitan dengan akidah, tidak berkaitan dengan manhaj, kemudian akhirnya diputuskan. Naudzubillah. Baik. Nah, perhatikan ini akibatnya apa tadi? Hah? Dilaknat oleh Allah di dunia, di akhirat susah menerima kebenaran. Coba untuk perhatikan orang-orang seperti mereka itu. Nah, telinga sudah ditutup. Nah, apa? Tutup telinga. Jangan dengar, tutup. Ya? Padahal yang disampaikan itu bukti-bukti dari dalil, kenyataan, tapi tutup itu sudah. Tidak mau lagi. Nah. Ikhwana fi din, barakallahu fikum. Kemudian dalam hadis yang lain kata Nabi, ar-rahimuna yarhamuhumullah. Orang-orang yang menyayangi manusia, orang-orang yang menyayangi manusia, binatang dan seterusnya, mereka itu akan disayangi oleh Allah. Mereka akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi, sayangilah semua yang ada di atas bumi Allah. Sayangi semuanya, bukan hanya manusia yang disayang. Binatang pun sayangi mereka. Yarhamukum man fis sama, maka Allah, maka makhluk yang ada di langit seluruhnya akan menyayangi kalian. Subhanallah. Orang yang memutuskan tali silaturahim itu tidak ada kasih sayangnya itu. Bagaimana mau disayang oleh Allah? Bagaimana mau disayang oleh para malaikat? Kalau di dalam hatinya tidak ada rahmat kepada keluarga, tidak ada perasaannya. Ada orang, naudzubillah, ya, sudah apa namanya, sudah mengundang akikah, tidak ada yang datang, ya, dibawakan kambing karena sudah terlanjur, dibawakan, dibagikan, dikembalikan. Apa itu? Apa yang ada di sini itu? Kasih sayang apa yang ada dalam hatinya? Kejam itu namanya, ya. Irhamu man fil ardi, sayangilah semua orang yang ada di atas bumi Allah, Allah maka yarhamukum man fis sama. Kemudian kata Nabi, ar-rahimu syajnatun min ar-rahman. Ar-rahim, silaturrahim, ya, ar-rahim itu asal katanya dari mana? Ar-rahim itu diambil dari nama Allah itu, kata Allah, kata Nabi. Ar-rahim itu diambil dari nama Allah ar-rahman. Ya, faman wasalaha, maka siapa yang menyambung ar-rahim ini, yang ar-rahim ini diambil dari nama ar-rahman, maka siapa yang menyambungnya, wasalah Allah, maka Allah akan menyambungnya juga. Artinya siapa yang menyambung tali silaturrahim, maka rahmat Allah, kasih sayang Allah akan terus-terus tersambung sama dia. Wa man qata'aha, tapi siapa yang memutus tali silaturrahimnya, qata'ahullah, maka Allah pun akan memutus rahmatnya kepada dia. Diputus oleh Allah. Kalau orang sakit hati karena putus cinta, ini lebih sakit hati ini. Kalau Allah yang sudah memutuskan cintanya kepada kita, Allah sudah putuskan kasih sayang kepada seorang hamba, itu bahaya itu. Kalau Allah sudah tidak mau sayang sama seorang hamba, kira-kira apa nasibnya hamba itu? Kira-kira bagaimana kehidupannya di dunia kalau sudah Allah putuskan rahmatnya kepada dia gara-gara memutus tali silaturrahim. Na'udzubillah. Ya ikhwana fiddin azzakumullah, jaga tali silaturrahim kita, keluarga kita. Kita harus lebih mendahulukan mereka daripada yang lainnya. Ya, sering-sering menziarahi mereka, sering-sering memberikan hadiah kepada mereka, membantu mereka ketika mereka butuh, tergantung keadaan kita, ya. Seperti kata Al-Imam Nawawi tadi, tergantung keadaan kita dan tergantung keadaan orang itu. Kalau dia butuh uang, kita ada, kasih. Kalau dia butuh uang, kita tidak ada, ya, bantu saja. Tergantung keadaan kita. Kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya minimal menelpon, tanya-tanya kabar. Mana kabar tak? Itu menyenangkan keluarga kita daripada tidak pernah sama sekali. Iya, baik. Ikhwan fillah azakumullah. Kemudian terakhir, wa musaddiqun bis-sihri. Yang ketiga yang tidak akan masuk ke dalam surga adalah orang yang membenarkan sihir. Yang membenarkan sihir. Dan disinilah pembahasan kita, ya. di sini apa namanya? Inilah kaitan hadis dengan bab. Bab kita apa? Bab tentang ilmu perbintangan. Ya, maka di sini Nabi mengatakan orang yang membenarkan sihir itu diancam tidak akan masuk surga. Apa hubungannya Ustaz? Bab kita kan tentang ilmu perbintangan, tapi ini kan masalah sihir. Apa hubungannya? Masih ada yang ingat pembahasan sebelumnya? Hah? Masih ada yang ingat pembahasan tentang sihir? Di antara bentuk-bentuk sihir, jenis-jenis sihir itu kan banyak. Di antaranya kata Nabi, banyak tabasa syu'batan minan nujum, faqad iktabasa syu'batan minas sihir zada ma zada. Siapa yang mempelajari ilmu perbintangan, maka dia telah mempelajari satu bagian dari ilmu sihir. Maka Nabi menyebutkan ilmu perbintangan termasuk ilmu ilmu sihir. Maka siapa yang mempelajari ilmu perbintangan, maka sama dia membenarkan sihir dan sama dihukumnya mempelajari ilmu sihir. Maka ini ancam dia. Yang mempelajari ilmu perbintangan, maka sama dia dengan mempelajari sihir. Dan orang yang mempelajari sihir itu diancam tidak akan masuk ke dalam surga. Baik, dari sisi mana keserupaannya? Di mana keserupaan antara orang yang mempelajari ilmu perbintangan dengan orang yang mempelajari ilmu sihir? Di mana sisi keserupaannya? Hah? Hah? Di mana? Di mana sisi keserupaannya? Kenapa dikatakan orang yang mempelajari ilmu perbintangan sama seperti orang yang mempelajari ilmu sihir? Hah? Ayo. Masih ingat definisi sihir menurut bahasa? Masih ingat apa sihir menurut bahasa? Ibaratun amma khafiya wa la tufa sababuhu. Dia adalah sesuatu amalan yang khafiya, tersembunyi dan halus sebabnya. Tersembunyi dan halus sebabnya. Iya, sihir kan begitu dia. Halus, dari tahu di mana anunya. Ya, sama dengan orang yang mempelajari ilmu perbintangan, tidak jelas apa hubungan sebab akibatnya. Tidak jelas dia. Ya, kalau bintang ini nanti begini, apa? Tidak jelas hubungannya apa? Kemudian sisi yang kedua, kata Syekh Shalal Fauzan, karena orang yang munajjim, orang yang mempelajari ilmu perbintangan, itu dia telah mengaku mengetahui perkara gaib. Ya kan? Kalau bintang ini bertemu ini akan terjadi nanti begini. Kalau bintangnya Sagittarius, begini hidupnya. Kalau bintangnya Leo, begini nanti. Ini apa? Mengaku-ngaku tahu perkara gaib. Sihir pun demikian, penyihir pun demikian. Ya, penyihir pun demikian. Dia juga mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib. Maka dari sisi inilah sisi keserupaan antara orang yang mempelajari ilmu perbintangan dengan orang yang mempelajari ilmu sihir. Maka siapa yang mempelajari ilmu perbintangan, maka sama seperti orang yang mempelajari ilmu sihir, sebab perbintangan bagian dari sihir, maka diancam tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Iya, maka kesimpulan bab ini, apa hukumnya mempelajari ilmu perbintangan? Hukumnya adalah haram, ya, dan dia adalah merupakan kesyirikan. Ilmu perbintangan yang apa? Astronomi atau astrologi, ya, astrologinya. Itu yang haram. Ya, dan itu yang syirik. Bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Tapi apa akibatnya? Di hari kiamat diancam tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk yang telah kita terangkan, ilmu perbintangan adalah ilmu zodiak, ya. Itu masuk dalam ilmu yang diharamkan dan bagian dari sihir, dan dia adalah bagian dari sihir. Wallahu a'lam bishawab. Cukup selesai alhamdulillah bab ini. Insyaallah taala di pertemuan berikutnya kita akan masuk pada bab yang ke-30. Baik. Nah, Ustaz, bagaimana kalau kita menghindar dari keluarga karena takut bersalaman kepada tante dan sepupu? Karena biasanya kalau salamannya ditolak, tante biasa marah. Iya. Pertama, salaman sama tante boleh atau tidak? Boleh, sebab itu mahram. Yang tidak boleh salaman itu kalau bukan mahram. Sepupu, mahram atau tidak? Bukan mahram, sebab bisa dipupuk. Ya? Bisa dipupuk sepupu itu, bisa dikawini. Berarti dia bukan mahram. Ya, maka jabat tangan sama sepupu tidak boleh. Tidak boleh. Baik. Nah sekarang, apakah dengan tidak bolehnya kita jabat tangan keluarga kita yang bukan mahram? Sebab keluarga kan tidak semua mahram. Sepupu keluarga tapi bukan mahram. Nah, apakah kemudian karena mereka bukan mahram kita, kemudian takut salaman, kemudian kita tidak berkunjung? Ini keliru. Datang berkunjung ke rumahnya kalau diundang, ada acaranya, berkunjung. Itu bagian dari menyambut tadi, silaturahim pahalanya besar. Tapi begitu dia ada salaman, jangan salaman. Iya. Kalau dia marah itu biasa. Kenapa? Karena dia belum tahu hukum. Dia marah karena belum tahu. Coba kalau dia tahu, dia tidak akan marah itu. Ya, maka tugas Anda memahamkan. Kan begitu ya. Pahamkan bahwa saya tidak salaman, bukan alergi. Sebab ada biasa orang alergi perempuan itu tidak mau menikah. Saya bilang, kamu belum tahu saya. Kamu mengatakan saya alergi, kamu belum tahu saya di sini ya. Baik. Jadi, sampaikan saja bahwa ada hadis. Ada hadis Nabi yang mengancam. Ya, tadi Nabi mengatakan la ayyut'ana ahadukum ala ra'sihi bi mikhyatin min hadid. Sungguh ditusuk kepalamu dengan jarum besi itu lebih baik daripada menyentuh perempuan yang bukan mahram. Dan Nabi kita berkata la usafihun nisa. Kata Nabi, saya tidak pernah menjabat tangani tangannya wanita. Itu kata Nabi. Saya tidak pernah jabat tangan dengan wanita yang bukan mahramku. Itu kata Nabi. Maka salahkah kalau saya ikuti Nabi kita? Dan salahkah kalau saya menghindarkan diri dari ancaman ditusuk jarum? Dan itu bagian. Dan saya jabat tangan itu menjaga. Menjaga saya dan menjaga Anda. Kan begitu bagus ya. Menjaga masing-masing kita menjaga. Sebab setan itu kan tidak tahu kita. Dari jabat tangan itu turun. Ya. Dari atas turun ke hati katanya. Itu bahaya ya. Jadi dihindari. Hindari ya. Ipar misalnya. Ipar. Ipar keluarga atau tidak? Keluarga. Ada hubungan perkawinan apa? Karena musahara perkawinan. Ipar. Ya. Tetapi apakah boleh jabat tangan? Woi, bahaya itu ipar. Nabi ditanya, "Abra'it alham? Iyakum wadkhul 'ala nisa." Kata Nabi, hati-hati dari memasuki sarangnya wanita. Tempat wanita kamu masuk di situ. Anu Ustaz, mau kamu mengajar Al-Quran? Itu yang ditakuti ulama. Dengan alasan mau mengajari ilmu, masuk di situ limbru, campur bau. Hati-hati, itu yang ditakuti ulama. Nabi sudah beringatkan ya. Iyakum, hati-hati. Masuk ke sarangnya wanita. Ya Rasulullah, afara'ait alham, bagaimana pendapatmu tentang ipar? Kalau ipar bagaimana? Ipar-iparku di situ semua. Apa kata Nabi? Alhamu al-maut. Ipar itu kematian. Mati kamu kalau ipar. Nah, bahaya kan? Bahaya. Maka ipar bukan mahram, tidak boleh jabat tangan. Tidak boleh. Ya, tapi sekali lagi khas kalian bukan berarti ketika kita tidak boleh bersentuhan dengan mereka, kemudian kita tidak datang. Nah, kalau diajak salaman, jangan salaman. Insya Allah awalnya marah, seterusnya tidak. Sudah terbiasa, mereka sendiri begini nanti. Kita belum begini, dia sudah begini. Kan begitu ya? Kenapa? Dia sudah tahu. Oh, si Ustadz Anu kalau datang, begini saja nanti. Tidak mau jabat tangan itu. Kalau seandainya dia langsung memeluk kita, ya sudah, apa boleh buat? Kita tidak berdosa kan? Ya dia sendiri yang datang kok. Afwan, tidak benar itu ya. Ustaz salah itu. Jangan bilang apa boleh buat. Bingkar ya. Ya, bismillah, semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Apakah juga terlaknat ketika ada seseorang yang bertanya kepada kita tempat jualan rokok dan kita memberitahunya? Kalau dikatakan terlaknat, ya tidaklah, sebab tidak ada dalil. Yang dilaknat itu apa? Khamr. Ya, cuma kalau ditanya berdosa kah? Berdosalah. Sebab rokok itu haram. Ketika Anda menunjukkan di sana penjual rokok, maka Anda berdosa. Di mana dosanya? Sebab Anda sudah tolong menolong dalam perkara dosa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kalian tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Apakah membunuh hewan di WC karena jijik termasuk dosa? Contoh kecoa, kodok. Kalau dia mengganggu, enggak apa-apa. Tapi kalau tidak mengganggu, jangan dibunuh. Ya. Kalau dia mengganggu boleh. Sebab kalau dia mengganggu masuk dalam kategori fasik. Boleh, tapi kalau tidak mengganggu jangan. Ya. Jangan memperbanyak musuh. Ustaz, jika orang tua tidak menyukai kita memanjangkan jenggot, memakai celana cingkrang, istri bercadar, dan orang tua membenci kita dan tidak ingin berbicara dengan kita, apakah itu termasuk kita memutus tali silaturahim? Bukan antum yang memutus. Ya. Baik. Dan itu biasa saja ya, ikhwah sekalian. Masalah ini biasa. Bukan, ini semua orang mengalami. Dan ini ujian memang. Ujian bagi seseorang yang mulai berhijrah. Ya, kenapa tidak disuka? Sebab mereka tidak tahu. Bukan sesuatu yang biasa. Yang biasanya orang licin dagunya, kemarin orang bilang licin dagunya. Itu yang biasa orang dilihat. Nah, ketika antum datang, ya janggutnya, dagunya lebat, ya pasti orang aneh-aneh kan? Apalagi begitu? Pasti diingkari. Badal Islamu ghariban. Islam itu awalnya itu asin, aneh. Ketika Nabi pertama kali membawa Islam aneh. Ajaran apa lagi Muhammad itu? Agama baru. Tidak ada agama nenek moyang begitu. Baru. Masa ya'udu ghariban. Dan Islam akan kembali menjadi aneh di tengah-tengah Islam sendiri. Akan datang nanti masa ajaran Islam itu aneh di tengah-tengah kaum muslimin. Kenapa? Sebab mereka bodoh. Tidak belajar ilmu. Begitu ada orang datang memperkenalkan sunnah, apa itu? Kenapa aneh? Sebab mereka tidak paham. Mereka tidak paham. Mereka baru dengar, mereka baru lihat. Ya, maka bersabar, fatuba lil ghuraba, kata Nabi. Maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Siapa mereka yang terasing? Alladzina yuslihuna inda fasadillah, itu orang-orang yang melakukan perbaikan di tengah-tengah manusia yang rusak. Dia berusaha memperbaiki dirinya. Taib berusaha menghidupkan sunnah di tengah-tengah manusia melupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersabar. Ya, orang tua jangan dilawan ya, tidak usah. Orang tua bilang begitu, dia harus saja mendengar. Tidak usah tidak perlu. Sebab biar Anda menjelaskan itu susah biasanya ya, namanya orang tua. Ya, bagaimana caranya? Perlihatkan saja akhlak antum. Itu dakwah kepada orang tua yang paling bagus sekali. Tunjukkan saja akhlak yang baik, tunjukkan bakti antum yang luar biasa kepada orang tua. Saya yakin insyaallah taala kalau akhlak antum tunjukkan akhlak Islam terdepan dalam berbuat baik kepada orang tua, menghormati orang tua, insyaallah Allah akan melembutkan hati orang tua. Insyaallah. Tidak perlu antum lawan, tidak perlu antum ceramah, tidak, jangan ceramah orang tua. Tunjukkan saja akhlak, perlihatkan ibadah, perlihatkan pengamalan. Ya, insyaAllah ta'ala. Ya, sebab ada pepatah Arab mengatakan, al-qulubu tamilu ila man ahsana ilaiha. Itu pepatah Arab, tapi itu benar. Hati itu akan condong kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Ya, kalau ada orang berbuat baik kepada kita, sekalipun dia jelek, maka hati kita suka sama dia. Itulah hati. Ya, maka banyak berbuat baik kepada orang tua, maka insya Allah hati orang tua akan dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ini? Bismillah, Ustaz, bagaimana ketika kita datang ke rumah keluarga, namun kita dicuekin? Bagaimana sikap kita kepada mereka? Ya, ya, antum mungkin introspeksi diri dulu. Kenapa saya dicuekin ini? Pertama mungkin tabiat keluarga begitu. Kadang-kadang keluarga begitu ya. Tabiatnya memang begitu, tidak orang bilang tidak sombere. Pendiam. Nanti tapi kalau dia aja luar, baru kelihatan juga dia baiknya. Pertama ya, antum tahu dulu keadaan keluarga bagaimana. Ya, setelah antum tahu ini sebenarnya orangnya sombong, tapi kok begini sama saya? Antum introspeksi diri, apa ini kesalahan saya? Apa yang perlu diperbaiki? Mungkin ada sesuatu yang membuat mereka tidak suka, ya itu antum yang memeriksa diri sendiri. Kalau antum dicuekin, ternyata antum sudah tepat, tidak ada yang salah, ya sabar. Ya sabar saja, sebab itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum cari kesibukan lain juga. Ya, antum dicuekin ya, cari kesibukan lain. Tapi jangan antum kemudian tidak mau datang lagi, enggak. Bagaimana Ustaz dengan memutus dengan tetangga? Apa namanya? Jadi kalau memutus keluarga, memutus tali silatur, ini memutus hubungan dengan tetangga. Katanya apa namanya itu? Memutus tangga. Iya. Kalau keluarga itu keluarga, tetangga itu keluarga, ya memutus tali silaturahim namanya. Kalau tetangga itu keluarga. Tapi kalau bukan, tapi dia muslim, berarti memutus tali persaudaraan. Ya kan begitu. Kalau persaudara, antum putuskan berarti memutus tali persaudaraan. Itu lain lagi dia pembahasannya ya. Bersaudara kemudian saling memboikot, itu lain lagi ancaman-ancamannya. Itu lain lagi pembahasannya. Jadi jangan dibawa pembahasan memutus silaturahim tetangga saling bermusuhan, itu jangan dibawa dalil-dalil memutus silaturahim, itu beda ya. Nanti di pembahasan memutus tali persaudaraannya, itu ada pembahasan lain. Kalau ada keluarga yang memutus dengan tetangga, bolehkah diwakilkan untuk menyambungnya ketika hidup, ketika sudah meninggal? Bolehkah diwakilkan untuk menyambungnya? Maksudnya, ada putusan, tolong maafkan begitu. Bagaimana ini? Ya, tidak apa-apa, bagus. Mengutus orang sebab kita mungkin malu atau apalah begitu, tidak enak. Hanya ada orang sebagai pendengar, bagus itu. Itu yang diharapkan. Itulah yang diperintahkan dalam Al-Quran. Wa in khiftum syiqaqa bainihima faba'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau kalian khawatir terjadi kerenggangan antara suami istri, maka silakan utus wali dari istri, wali dari laki-laki. Itu yang saling, itu yang diperintahkan ya. La khaira fi katsirin min ajwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Islah memperbaiki hubungan dua orang yang berselisih, itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hukumnya silaturahim dengan keluarga yang masih kafir? Boleh memutus tali, boleh menyambut tali silaturahim, boleh. Ya, dalilnya mana? Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq. Asma saudarinya Aisyah. ibunya kafir. Ibunya kafir, salah satu istri Abu Bakar Siddiq waktu itu masih kafir, ya. Iya, kata Asma datang kepada Nabi Rasulullah, ibu saya masih kafirah. Apa asili anha? Bolehkah aku menyambut tali silaturahim dengannya? Kata Nabi, sili ummaki. Iya, sambunglah tali silaturahimmu kepada ibumu. Bagaimana caranya? Ya, berbuat baik kepada ibu, orang tua yang masih kafir. Ada yang mau dibantu, dibantu. Tapi begitu diantar mau ke gereja, jangan. Ya kan? Itu agamamu, agamamu. Tapi kalau diantar mau ke pasar, cepat, siap ke motor. Ya. Nah, itu kesempatan di situ. Mudah-mudahan dengan bakti kita kepada dia, akhirnya Allah berikan hidayah untuk masuk Islam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Syahadu an la ilaha